Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan malam hari ini kita lanjutkan kajian materi yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, membahas seputar al-ilm, keutamaannya dan kemuliaannya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan sebagai muqaddimah, yang inti dari apa yang kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, maksud dari al-ilm bila kita baca disebutkan kata al-ilmu ini di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah dalam konteks pujian bagi ilmu dan ahlinya, pemiliknya, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i, ilmu asyara', ilmu yang membahas tentang Allah, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membahas tentang Al-Qur'an, perkataan Allah, hadis, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membahas tentang agama Al-Islam ini dengan dalil-dalilnya. Sehingga kapan seorang muslim ia mempelajari ilmu ini, dia menghafal ilmu, dia pelajari ilmu, dia telaah al-ilm, maka sungguh dia telah berada atau telah melakukan salah satu dari amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemarin telah kita sebutkan perkataan al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, di mana beliau menyimpulkan bahwasanya keutamaan al-ilm ini tidak bisa ditandingi oleh keutamaan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah nafilah, apabila benar niatan seorang yang mempelajarinya. Yaitu dia harus meniatkan ketika mempelajari ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Dan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, di pembahasan ini kita pilih salah satu dari karya tulis al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang mana di dalam karya beliau ini al-ilm fadluhu wa syarafuhu, beliau menyebutkan dan memfokuskan pembahasan pada penyebutan keutamaan-keutamaan yang ada pada ilmu tersebut. Hingga beliau menyebutkan ada 130 sisi yang menunjukkan tentang keutamaan dari ilmu tersebut. Nah, masing-masing sisi dari keutamaan ini beliau menyebutkan dengan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan perkataan mereka para salafun as-salih. Ini menunjukkan demikian banyak keutamaan yang ada pada ilmu tersebut. Apabila di dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 130 sisi keutamaan yang ada pada ilmu, menunjukkan ternyata ketika seorang muslim dia menghadiri majalisul ilm, dia pelajari ilmu tersebut, dia telaah ilmu, maka sungguh dia telah melakukan salah satu amalan ibadah ketaatan kepada Allah yang mana ibadah tersebut memiliki sisi-sisi keutamaan yang demikian besar, yang demikian banyak. Hingga pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qur rabbi zidni ilma, berisikan perintah kepada dari Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Rasul mengharap, memohon, meminta tambahan kepada Allah berupa ilmu. Perintah dari Allah kepada Rasulnya untuk beliau memohon permintaan kepada Allah berupa tambahan al-ilm, menunjukkan demikian besar keutamaan yang ada pada ilmu tersebut. Dikhususkannya penyebutan tambahan ilmu menunjukkan kekhususan dan sisi keutamaan yang demikian besar yang ada pada ilmu, tidak didapatkan pada perkara-perkara yang lainnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Tayib, kita akan bacakan beberapa, atau kita akan memasuki kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim ini. Beliau menyebutkan wujuhu tafdhilil ilm, sisi-sisi keutamaan ilmu. Naam, sisi-sisi keutamaan ilmu, dan beliau setelahnya menyebutkan beberapa sisi lengkap dengan perincian yang beliau sebutkan setelahnya. Dan jumlah seluruh dari perincian yang beliau sebutkan, tadi kita sebutkan ada 130 sisi, sehingga dalam kitab ini beliau hanya memfokuskan pembahasan, menyebutkan sisi-sisi dari keutamaan ilmu tersebut. Kita langsung bacakan. Qala al-muallif rahimahullah, al-wajhul awwal, sisi yang pertama dari keutamaan ilmu, syahadatullah subhanahu li ahli al-ilmi, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan persaksiannya kepada ahlul ilm. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan persaksiannya kepada ahlul ilm, syahadatullah subhanahu li ahli al-ilm. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullah adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah tabaraka wa ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah. Ilah di sini bermakna ma'bud. Ilah di sini bermakna maf'ul, artinya adalah makhluk, makhluk atau ma'bud yang disembah. Tidak ada yang disembah dengan benar illa huwa, kecuali dia Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bersaksi tentang dirinya, mempersaksikan seafdal-afdal kalimat yang dikenal dengan kalimat tauhid, sebagai bertanda ketika seorang manusia mengucapkan kalimat ini maka dia akan masuk ke dalam al-Islam apabila dia menjalankan konsekuensi-konsekuensinya, demikian pula persyaratan-persyaratannya. Nah, di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala bersaksi kepada dirinya. Allah Azza wa Jalla mempersaksikan dengan kalimat yang mulia tersebut, syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Kemudian pada lafaz yang setelahnya Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan persaksian dari makhluk-makhluknya. Persaksian makhluk yang pertama yang Allah sebutkan, yang mereka mempersaksikan pula kalimat tersebut, adalah wal malaikah, dan para malaikat, malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka juga bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah tabaraka wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Sehingga sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah tabaraka wa ta'ala apapun bentuknya dan jenisnya adalah sesembahan yang batil. Yang batil. Karena satu-satunya sesembahan yang berhak, yang benar adalah Allah Azza wa Jal. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian disebabkan karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi oleh makhluknya. Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, yang keliru. Nah, para malaikat-malaikat Allah juga mempersaksikan kalimat tersebut. Allah gandengkan persaksiannya dengan persaksian makhluk Allah Azza wa Jalla yang mulia, yang Allah sifati di dalam beberapa ayat dengan sifat-sifat yang mulia. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, yusabbihunahu laylan wa naharan la yafturun. Mereka, para malaikat-malaikat Allah, mereka bertasbih mensucikan Allah Azza wa Jalla baik di malam hari atau di siang hari dalam keadaan mereka tidak merasakan yang namanya futur, kemalasan, kejenuhan untuk senantiasa membasahi lisannya menyanjung, memuji Allah Azza wa Jal. Demikian pula Allah sifati mereka dengan sifat yang mulia lainnya, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dalam perintah-perintah apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang senantiasa menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang suci, yang mulia, yang Allah istimewakan mereka dari sisi penciptaannya dan sifatnya. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Allah sifati mereka dengan sifat-sifat yang mulia. Namun di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan makhluk yang lainnya selain para malaikat tersebut, yaitu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang diberikan ilmu mereka menegakkan keadilan, mempersaksikan pula la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla, al-azizul hakim, zat yang maha mulia lagi maha bijaksana, hakim. Naam, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla bersaksi, mempersaksikan dengan dirinya kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah gandengkan antara persaksiannya dengan persaksian para malaikat, dan Allah gandengkan persaksian para malaikat ini dengan persaksian mereka ulul ilm, orang-orang yang diberikan ilmu, menunjukkan digandengkannya orang-orang yang diberikan ilmu pada konteks persaksian ini setelah persaksian para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, menunjukkan keutamaan yang demikian tinggi yang dimiliki oleh mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelahnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam ayat ini terdapat 10 sisi yang menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh ilmu dan ahli ilm. Naam, nanti akan kita bacakan ke 10 sisi tersebut. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, istashhada subhanahu bi'ulil ilmi ala ajalli mashhudin alaihi. Allah tabaraka wa ta'ala mempersaksikan dengan ulul ilm, orang-orang yang diberikan ilmu, untuk mempersaksikan persaksian yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mempersaksikan tentang hak Allah, satu-satunya yang wajib untuk disembah, yang benar untuk disembah. Wa huwa tauhiduhu, yaitu mentauhidkan Allah azza wa jal. Mereka ulul ilm bersaksi di dalam konteks ayat ini tentang persaksian yang paling mulia, yaitu tauhid, yaitu perkara tauhid. Naam. Wa hadha yadullu ala fadlil ilmi wa ahlihi min wujuh, sehingga pada konteks ayat ini kata beliau rahimahullah menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh ilmu dan ahlul ilm dan ahlul ilmi dari beberapa sisi. Nah, beliau menyebutkan ada 10 sisi yang bisa kita ambil faedah dari penggalan ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yang menunjukkan demikian besar ternyata keutamaan yang dimiliki oleh ilmu dan demikian tinggi derajat ahlul ilm di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahaduha, yang pertama kata beliau rahimahullah, istishhaduhum duna ghairihim minal bashar. Allah Azza wa Jalla mengambil persaksian ulul ilm, orang-orang yang diberikan ilmu, bukan persaksian orang-orang selain mereka dari umat manusia. Orang-orang selain ulul ilm dari umat manusia itu banyak, ya kan? Ada dari kalangan qurra, ahli baca Al-Quran. Ada di antara mereka as-saimun, orang-orang yang gemar berpuasa, al-abidun, orang-orang yang gemar beribadah. Ada di antara mereka al-mujahidun, orang-orang yang berjihad, al-mutasaddiqun, orang-orang yang gemar bersedekah. Naam, itu seluruhnya adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi pula di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun kenapa di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan persaksian mereka ulul ilm, bukan persaksian orang-orang selain mereka dari kalangan umat manusia? Menunjukkan keutamaan yang besar, yang tinggi, yang dimiliki oleh ilmu dan ahlul ilmi tersebut. Nah, kita tidak membahas golongan manusia yang mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, yang tersibukkan dengan harta-harta dunia yang Allah Azza wa Jalla bukakan kepada mereka dunia, namun Allah Azza wa Jalla haramkan dari mereka ilmu dan amalan saleh. Ini bukan pembahasan yang kita sebutkan. Nah, tentu golongan yang seperti ini adalah golongan yang tercela di sisi Allah tabaraka ta'ala. Allah sebutkan celaan untuk golongan yang seperti ini di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan. Namun yang kita maksudkan di sini adalah Allah azza wa jalla menjadikan persaksian ulul ilmi untuk mempersaksikan persaksian yang demikian mulia di sisi Allah azza wa jalla, bukan dari kalangan umat manusia yang lainnya yang saleh, yang taat kepada Allah, menunjukkan keistimewaan, keutamaan ahlul ilm dan ilmu yang mereka miliki tersebut. Ini sisi yang pertama. Asan yang kedua, kata mu'alif rahimahullah, iqtiranu syahadatihim bisyahadatihi. Allah Azza wa Jalla menggandengkan persaksian mereka ulul ilm, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, dengan persaksiannya. Allah bersaksi la ilaha illa huwa, kemudian malaikat dan ulul ilm. Allah gandengkan persaksian ulul ilmi dengan persaksian Allah Azza wa Jal, menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut dan ahlul ilm, sehingga Allah gandengkan penamaan ulul ilm dengan persaksian yang tadi kita sebutkan, persaksian Allah untuk dirinya dan persaksian para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia. Nah, asal itu yang ketiga, iqtiranuha bisyahadati malaikatihi. Sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga, Allah gandengkan persaksian mereka dengan persaksian para malaikat-malaikatnya. Allah gandengkan persaksian mereka ulul ilm dengan persaksian para malaikat-malaikatnya. Ini juga menunjukkan sisi keutamaan al-ilm. Ar-rabi' yang keempat, kata beliau rahimahullah, anna fi dhamani hadza tazkiyatahum wa ta'dilahum. Konsekuensi dari penyebutan kalimat ulul ilm digandengkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan para malaikatnya adalah terkandung di dalamnya tazkiyatahum wa ta'dilahum, rekomendasi untuk ulul ilm dan menunjukkan bahwasanya ulul ilm adalah orang-orang yang adil, yang terpercaya dan diterima persaksian mereka. Naam, sebagai tazkiyah, rekomendasi dan sebagai konsekuensi bahwasanya mereka ulul ilm adalah orang-orang yang adil, yang terpercaya dan diterima persaksian mereka. Tidak boleh didustakan. Tidak boleh untuk seseorang menganggap bahwasanya persaksian ulul ilm adalah persaksian yang dusta, yang tidak benar. Karena Allah jadikan persaksian ulul ilm untuk mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna Allah la yastashhidu min khalqihi illa al-'udul, karena Allah azza wa jalla tidak menjadikan dari kalangan makhluknya untuk mempersaksikan persaksian kecuali dari kalangan orang-orang yang adil, yang terpercaya dan diterima ucapannya. Naam. Bukan sebagai sekelompok orang yang mudah berdusta. Bukan termasuk dari kriteria mereka orang-orang yang didustakan ucapan mereka dan tidak dibenarkan persaksian mereka. Naam. Wa minhu al-atharul ma'rufu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dari dalil yang menjelaskan apa yang kita sebutkan adalah asar yang ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan dalam hadis tersebut, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'uduluhu, akan membawa ilmu ini dari setiap generasi itu orang-orang yang terpercaya, sehingga generasi umat manusia dari satu generasi ke generasi yang setelahnya dari kalangan ulama ulul ilm, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka adalah orang-orang yang terpercaya, yang jujur diterima ucapan-ucapan mereka, tidak disifati dengan sifat kadzib wal khianah, sifat dusta dan berkhianat, mengkhianati persaksiannya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka akan menafikan pentahrifan orang-orang yang menyimpang, membela agama Allah, mensucikan ayat-ayat Allah azza wa jalla. Sehingga ketika ada sekelompok mereka orang-orang yang berupaya untuk mentafsirkan ayat-ayat Allah tidak sebagaimana mestinya, diingkari dan dijelaskan sisi-sisi kebatilannya oleh mereka ulul ilm, para ulama. Wantihalal mubtilin, mereka juga akan berupaya untuk mengingkari, menafikan, membongkar makar-makar orang-orang yang melakukan kebatilan di dalam agama Allah azza wa jalla. Wa ta'wil al-jahilin, dan pentafsiran orang-orang yang jahil. Sehingga dengan adanya mereka para ulama, Allah Azza wa Jalla menjaga kemurnian syariatnya, menjaga kemurnian ilmu, kemurnian Al-Quran, kemurnian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemurnian syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga syahid di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mereka para ulama adalah orang-orang yang adil, yang terpercaya dan dibenarkan ucapan-ucapan mereka. Sehingga di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qist, sebagai rekomendasi dari sisi Allah bahwasanya ulul ilm, para ulama, adalah orang-orang yang terpercaya. Naam, yang dibenarkan persaksiannya, tidak boleh didustakan. Wa qala Muhammad ibni Ahmad ibni Ya'qub ibni Syaibah. Kemudian di sini mu'alif rahimahullah menyebutkan salah satu kisah. Yang kisah ini disebutkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitabnya Syarfu Ashabil Hadis, kemuliaan mereka para ashabul hadis. Naam. Kisah ini disebutkan oleh Muhammad ibni Ahmad ibni Ya'qub ibni Syaibah rahimahullah. Beliau menceritakan, ra'aitu rajulan qaddama rajulan ila Ismail ibni Ishaq al-Qadhi. Saya melihat, kata Muhammad ibni Ahmad ibni Ya'qub ibni Syaibah rahimahullah, ada salah seorang yang menghadirkan orang lain mendatangi salah seorang qadhi besar pada zamannya, Ismail ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang qadhi. Fadda'a alaihi da'wa. Maka orang ini pun menuduhkan kepada orang yang dia hadirkan di hadapan sang qadhi adanya tuduhan-tuduhan. Ia melakukan demikian. Ia menuduh orang tersebut dengan tuduhan-tuduhannya. Fasa'ala al-mudda'a alaihi, maka sang qadhi ini pun bertanya kepada orang yang menuduhnya. Afan fasa'ala al-mudda'a alaihi, maka sang qadhi menanyai seorang yang dituduh. Fa'ankara, kemudian dia mengingkari tuduhan tersebut. Faqala lil mudda'i, maka sang qadhi ini pun mengatakan kepada yang menuduh orang tersebut, laka bayyinah, apakah engkau memiliki bukti untuk membenarkan tuduhanmu, karena demikian syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang berseteru dengan saudaranya dan dia menuduh saudaranya melakukan sesuatu, kemudian ternyata sang saudara mengingkari tuduhannya tersebut, maka yang menuduh wajib untuk mendatangkan bukti adanya saksi-saksi atas apa yang dia tuduhkan kepada orang tersebut, untuk sebagai tolak ukur benar tidaknya tuduhannya. Qala, maka seorang yang menuduh ini mengatakan, na'am fulan wa fulan, saya memiliki bayyinah, memiliki saksi, bukti tentang kebenaran tuduhan saya. Saksinya adalah si fulan dan si fulan, fulan dan fulan. Qala, maka sang qadhi mengatakan, amma fulanun falaysa min syuhudi. Adapun sang fulan yang kamu sebutkan namanya barusan, dia termasuk dari ahli saksiku, termasuk dari seorang yang dipercaya oleh sang qadhi untuk bersaksi. Fa amma fulan falaysa min syuhudi, adapun sang fulan yang satunya ini bukan termasuk dari saksiku, kata sang qadhi tersebut, yaitu Ismail bin Ishaq rahimahullahu taala. Qal, maka seorang yang menuduh ini mengatakan, ya'riful qadhi, bagaimana sang qadhi mengetahui bahwasanya si fulan ini termasuk dari saksi yang dibenarkan ucapannya. Qala, maka ia mengatakan, na'am. Bimadza? Qala, a'rifuhu bikatbil hadis. Dengan sebab apa engkau mengetahui dia adalah sebagai saksi yang dibenarkan ucapannya? Maka sang qadhi mengatakan, saya mengetahuinya karena sang fulan yang kamu sebutkan namanya adalah termasuk seseorang yang menulis hadis. Yang menulis hadis berarti dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ulama yang mencatat hadis, menyibukkan waktunya untuk mempelajari hadis dan menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fakaifa ta'rifuhu fi katbil hadis? Qal ma 'alimtu illa khaira. Maka orang ini pun mengatakan, bagaimana engkau mengetahui bahwasanya dia adalah seorang yang menulis hadis, kemudian disimpulkan dia termasuk dari seorang yang terpercaya dan jujur ucapannya. Maka sang qadhi Ismail bin Ishaq rahimahullah mengatakan, ma 'alimtu illa khaira. Saya tidak mengetahui keadaan seseorang, saya tidak mengetahui keadaan seorang yang dia menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia adalah seorang yang berada dalam kebaikan. Fa inna nabiyya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya, yang jujur, tidak mungkin berdusta, sehingga umat manusia benar-benar mempercayai dan membenarkan seluruh ucapan-ucapan mereka. Faman addalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula mimman addaltahu anta, maka seseorang yang sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam rekomendasi bahwasanya dia adalah seorang yang adil, itu lebih utama dibandingkan seseorang yang engkau merekomendasi dia adalah sebagai seorang yang adil. Tentulah persaksian Rasul lebih afdal, lebih kuat dibandingkan persaksian seseorang selain beliau. Qal, maka kemudian sang qadhi mengatakan, qum fahatihi faqad qabiltu syahadatahu, maka berdirilah kamu, datangkan orang tersebut karena saya telah menerima persaksian dirinya. Naam. Dalam kisah ini juga menyebutkan dan sebagai dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, disebutkannya ulul ilm pada konteks persaksian Allah terhadap kalimat la ilaha illallah, demikian pula persaksian para malaikat, adalah sebagai bentuk tazkiyah, rekomendasi dari sisi Allah bahwasanya mereka para ulama ulul ilm adalah orang-orang yang adil, yang terpercaya, sehingga dibenarkan persaksian mereka dan dibenarkan ucapan-ucapan mereka. Nah, selaras dengan hadis Rasul yang tadi kita sebutkan, dan demikian pula pentafsiran mereka para salafun salih. Wa sayati insyaallahul kalamu ala hadzal hadisi mawdi'ihi, dan akan datang insyaallah pembahasan kita tentang hadis ini nanti pada tempatnya, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Sehingga inti dari yang beliau sebutkan adalah ulul ilm adalah termasuk dari orang-orang yang terpercaya dan dibenarkan persaksian mereka. Al-Khamis, sisi yang kelima dari 10 sisi keutamaan ahlul ilm dan al-ilmu di dalam satu ayat yang tadi kita bacakan, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, annahu wasafahum bi au bi kaunihim ulul ilm. Allah tabaraka wa ta'ala mensifati mereka dengan sifat ulul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Ulul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki al-ilm. Wa hadza yadullu ala ikhtisasihim bihi, ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kekhususan dengan ilmu tersebut. Memang mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu. Wa annahum ahluhu wa ashabuh, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam perkara ilmu tersebut dan orang-orang yang memang memiliki ilmu. Laisa bimus'arin lahum, sehingga bukan termasuk dari konteks kalimat yang berupa majaz untuk mereka ulul ilm. Naam, dikatakan berilmu tapi ternyata tidak memiliki ilmu, bukan demikian maksudnya. Tapi menunjukkan bahwasanya mereka memang memiliki kekhususan dalam bidang ilmu, dan mereka adalah orang yang ahli di bidang ilmu dan seseorang yang memang memiliki ilmu tersebut. Naam. As-sadisu yang keenam, annahu subhanahu istashhada binafsihi wa huwa ajallu syahidin. Di dalam konteks ayat ini Allah Azza wa Jalla istashhada binafsihi, bersaksi dengan dirinya. Syahidallah. Allah menyebutkan dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla bersaksi, sehingga yang mempersaksikan kalimat ini adalah Allah Azza wa Jalla, dirinya Allah, zatnya Allah tabaraka taala. Wa huwa ajallu syahid, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang paling mulia yang menyampaikan persaksian di dalam ayat ini. Summa bi khiyari khalqihi wa humul malaikah. Kemudian setelah Allah bersaksi untuk dirinya tentang kalimat la ilaha illallah, Allah menyebutkan memilih makhluknya, yaitu dari kalangan para malaikat, malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Makhluk yang merupakan pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Wal ulama min ibadihi. Kemudian pada konteks kalimat yang setelahnya Allah sebutkan para ulama dari kalangan hambanya, sehingga ada dua makhluk yang mempersaksikan kalimat tersebut. Yang pertama dari kalangan para malaikat Allah, dan mereka adalah makhluk yang memiliki kekhususan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua dari kalangan umat manusia, dari kalangan hambanya yang beriman, yaitu dari kalangan para al-ulama. Wa yakfihim bihadza fadlan wa syarafa, dan cukuplah digandengkannya penyebutan nama ulama dengan para malaikat Allah dan dengan dirinya Allah di dalam konteks persaksian ini sebagai sesuatu yang menunjukkan keutamaan dan kemuliaan para ulama tersebut. Nah, mungkin apabila nama kita dibarengkan dengan penyebutan perkataan seorang presiden atau seorang raja, itu menunjukkan ada sisi kemuliaan, ya kan, keutamaan yang kita miliki, sehingga disebutkannya nama kita setelah ucapan sang presiden ataukah sang raja. Demikian pula di dalam konteks ayat ini disebutkannya para malaikat, kemudian setelahnya para ulama, adalah sebagai bentuk keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh para ulama tersebut. As-sabi' yang ketujuh, annahu istashhada bihim ala ajalli mashhudin bihi wa a'zamihi wa akbarihi. Allah Azza wa Jalla mengambil persaksian mereka, para malaikat dan ulul ilm, untuk mempersaksikan persaksian yang paling mulia, paling agung dan paling besar nilainya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa syahadatu an la ilaha illa huwa, yaitu mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jal. Wal azimul qadri innama yastashhadu ala al amri al azim akabir al khalqi wa sadatihim. Dan ini menunjukkan bahwasanya persaksian yang disebutkan di dalam ayat ini adalah persaksian yang tinggi dari sisi kadarnya, mulia dari sisi kadarnya, maka layak apabila dijadikan persaksian untuk mempersaksikan perkara yang besar ini dari kalangan makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang tinggi pula keutamaan-keutamaan mereka, sehingga selaras dengan keutamaan yang dimiliki oleh yang dimiliki pada kalimat syahadah la ilaha illallah. Naam. Atsamin yang kedelapan, kata beliau rahimahullah, annahu subhanahu ja'ala syahadatahum hujjatan 'alal munkirin fahum bimanzilati adillatihi wa ayatihi wa barahinihi addalati 'ala tauhidih. Allah azza wa jalla menjadikan persaksian mereka sebagai hujjah atas orang-orang yang mengingkari kalimat tersebut dari kalangan orang-orang musyrikin. Naam. Sehingga mereka kedudukannya sebagaimana dalil yang dimiliki oleh Allah dan ayat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, penjelasan yang dimiliki oleh Allah yang menunjukkan ketauhidan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kedudukan para malaikat di dalam konteks ayat ini adalah sama dengan ayat-ayat Allah dan penjelasan-penjelasan Allah yang Allah sampaikan kepada makhluk-makhluknya sebagai dalil bahwasanya orang-orang yang membantah kalimat la ilaha illallah tersebut, menjadikan sekutu selain Allah Azza wa Jal, adalah orang-orang yang berada pada kebatilan, orang-orang yang melakukan perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. At-tasi' yang ke-9, annahu subhanahu afrada al-fi'la al-mutadammina li hadhihi syahadah as-sadirati minhu wa min malaikatihi wa minhum lam ya'tif syahadatahum bi fi'lin akhar 'ala syahadatihi. فهذا يدل على شدة ارتباطهم بشهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jalla menyebutkan konteks fi'il di dalam ayat ini dalam bentuk mufrad. Naam, dalam bentuk mufrad, yaitu mempersaksikan persaksian yang dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan demikian pula dipersaksikan oleh para malaikat dan mereka para ulama, sehingga tidak disebutkan pada perbuatan persaksian mereka ini dengan perbuatan yang lain. Nah, dengan perbuatan yang lain ini menunjukkan, kata beliau rahimahullah, bahwasanya adanya hubungan antara persaksian mereka dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena disebutkan dengan satu fiil, tidak disebutkan dengan dua fi'il, dan digandengkannya antara Allah dan para malaikat serta ulul ilm menunjukkan adanya hubungan antara persaksian sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Faka'annahu subhanahu syahida li nafsi bitauhid 'ala al-sinatihim, sehingga seakan-akan dengan konteks ayat ini kita memahami Allah Azza wa Jalla mempersaksikan untuk dirinya dengan perkara tauhid melalui lisan mereka ulul ilm, para ulama. Wa antaqahum bihadhihi syahada, Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka mengucapkan kalimat syahadat ini. Fakana huwa syahid biha li nafsihi iqamatan wa intaqan wa ta'lima, sehingga seakan-akan yang mempersaksikan kalimat ini adalah zat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sebutkan persaksian ini melalui lisan para ulama dan dalam rangka mengajari para hamba-hambanya. Wa hum syahiduna biha lahu iqraran wa i'rafan wa tasdiqan wa imana, dan mereka para ulama adalah orang-orang yang mempersaksikannya, mereka mentakrirnya, menetapkannya, mereka mengetahuinya, mereka membenarkannya, dan mereka juga mengimaninya. Sehingga apabila seorang berkeinginan untuk menerapkan kalimat syahadat tersebut, maka contohlah persaksian mereka para ulama. Naam. Al-ashiru yang ke-10, kata beliau rahimahullah, annahu subhanahu ja'alahum mu'addina lihaqqihi 'inda 'ibadihi bihadhihi syahadah. Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka para ulama sebagai orang-orang yang menunaikan haknya di antara para hamba-hambanya ketika mereka mempersaksikan persaksian tersebut. Faida addauha faqad addaul haqqo al-mashhuda bihi, sehingga apabila mereka telah menunaikan kalimat tersebut, maka sungguh mereka telah menunaikan perkara yang benar yang dipersaksikan olehnya. Fasabatal haqqu al-mashhudu bihi, sehingga ditetapkanlah kebenaran yang dipersaksikan tersebut. Fa wajaba 'alal khalqi al-iqraru bihi, sehingga wajib bagi makhluk yang lainnya untuk mereka menetapkan. Fakana dzalika ghayata sa'adatihim fi ma'ashihim wa ma'adihim, sehingga itu adalah termasuk dari tujuan kebahagiaan mereka di kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhiratnya. wa kullun man nalahu al-huda bi syahadatihim wa aqarra bi hadzal haqq bisabab syahadatihim falahum minal ajri mithlu ajrihi. Sehingga siapa yang menetapkan kebenaran tersebut dengan mereka mempersaksikannya, maka mereka akan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaannya, Sehingga ini 10 sisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah terkait keutamaan ulul ilm yang terdapat di dalam ayat tersebut. Fahadza fadlun 'azimun la yadri qadrahu illa Allah. Sehingga ini seluruhnya menunjukkan keutamaan yang besar yang tidak mengetahui kadar keutamaan kadar nilai keutamaan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika kullu man shahida biha ala shahadatihim falahum minal ajri mithlu ajri aidan. Demikian pula seorang yang mempersaksikan kalimat ini sebagaimana persaksian mereka para ulama, mereka juga akan mendapatkan pahala keutamaan seperti yang dimiliki oleh mereka para ulama dari sisi mempersaksikan kalimat tersebut. Fa hadhihi 'asharatu awjuhin fi hadhil ayah. Sehingga ini adalah 10 sisi yang bisa kita sebutkan pada konteks ayat ini yang menunjukkan tentang keutamaan al-ilm dan ahli al-ilm. Tayib, ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sebutkan di pembahasan malam hari ini. Kita telah rampungkan sisi yang pertama yang disebutkan oleh muallif dari sisi-sisi keutamaan kemuliaan al-ilm dan ahli al-ilm. Adapun sisi yang kedua insyaallah kita akan sebutkan pada pembahasan yang setelahnya biiznillah. Sehingga pembahasan seputar al-ilmu fadlu wa syarafuhu kita akan sampaikan setiap malam Rabu ya. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.